saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Jika saya dan antum berada dan melihat pemakaman seperti ini, apa yang kita akan rasakan? Apa yang langsung ada di benak kita? Satu hal pasti yang ada, bahwa inilah tempat kita kembali kelak. Setelah sekian lama kita hidup, inilah tempat kita kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita berada di kuburan, maka kita teringat dengan suatu hal yang pasti akan datang, yaitu kematian. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Sesungguhnya setiap yang bernyawa dia akan mati. Saya akan mati, antum akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian akan mendatangi kita. Walau kuntum fi buruji musayyada, walaupun kalian berada di sebuah benteng yang sangat kuat, dilindungi oleh para penjaga-penjaga yang hebat-hebat, tapi jika telah takdir kematian telah datang, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghalangi kekuatan tersebut. Inilah kematian, ma'asal muslimin. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kita, sesungguhnya kematian yang kita lari darinya. Berapa banyak orang hari ini takut dengan kematian. Sakit sedikit sudah pusing. Satu kantor dibuat ribut. Kalau dia seorang pemimpin negara, satu negara dibuat sibuk hanya urusan batu. Kenapa? Takut dengan namanya kematian. Kenapa orang takut dengan kematian? Karena kita tidak siap menghadapi kematian tersebut. Sesungguhnya kematian yang kita lari darinya, kita menghindar darinya, fa innahu mulaqikum. Allah mengatakan sesungguhnya kematian tersebut akan mendatangi kalian. Dia yang akan datang kepada kita. Kematian tersebut, sang maut itu yang akan menjemput diri kita dimanapun kita berada. Karena itulah ajaran Islam, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita lari dari kematian. Tidak diajarkan kita menghindari kematian, tidak. Tapi yang diajarkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum datang kematian tersebut. Karena kematian pasti hak. Seberapapun kita umur kita di dunia ini, bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun kuatnya kita, sehatnya kita, sesungguhnya jika telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan bisa ditakhirkan walaupun satu detik untuk kita beribadah, untuk kita bertaubat, kita mengucapkan subhanallah, atau kita sudah bosan, kita majukan satu detik pun tidak bisa. Kenapa? Karena semua telah diatur oleh Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya al-maut, Allah yang punya kuasa. Al-mumit, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan riwayat yang sahih dan juga dalam riwayat yang lain, seorang Ansar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun naqsini aqyas, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aksarukum lil mauti dzikra, manusia yang paling cerdas menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat kematian tersebut dan mempersiapkan Waqsuruhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mempersiapkan setelah kematian tersebut dengan amalan-amalan dan persiapan itu. Itulah orang yang cerdas, ma'asyiral muslimin. Orang cerdas menurut hadis ini bukan orang yang mampu membangun gunung setinggi langit, gunung-gunung pencakar langit. Bukan orang yang mampu menciptakan teknologi yang sangat dahsyat yang dikagumi oleh setiap manusia yang melihatnya. Orang yang cerdas bukanlah orang yang punya perusahaan yang hebat di mana-mana cabangnya. Bukan orang yang punya investasi di mana-mana. Tapi menurut Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Silakan Anda kaya, silakan Anda menjadi pejabat, silakan Anda menjadi orang yang berpengaruh, punya harta segalanya. Tapi bagaimana dengan segala yang Allah berikan ini mengingatkan Anda kepada akhirat, mengingatkan kanan kiri Anda kepada kematian, bahwa ini semua adalah sarana, ini adalah bekal yang kita harus persiapkan untuk kita bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling banyak bekalnya kepada akhirat itulah orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu.